Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan nikmatnya alhamdulillah kita bisa berkumpul bersilaturahmi secara virtual dan juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar bab Thaharah yang pada pagi hari ini insyaallah kita melanjutkan apa yang sudah kita baca di pertemuan sebelumnya tentang sunnah-sunnah wudu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين وأما استحباب كونه ثلاثا ففي حديث عثمان رضي الله تعالى عنه dan adapun istihbab kesunahan kaunihi thalasan kesunahan teknis wudu tiga kali. Nah, kita sampai pada sunnah situ ya. Jadi ini kita tepatnya sampai pada sunnah ke-9. Setelah sebelumnya sunnah ke-8 yaitu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Jadi sunnah-sunnah wudu disebutkan ada 10. Pertama, baca bismillah. Kedua, mencuci tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Ketiga, madmadoh, kumur-kumur. Keempat, istinsyak. Istinsyak itu membersihkan hidung. Kelima, isti'abu ar-ra'si bil mas. Meratakan seluruh kepala dengan usapan tangan. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-6 adalah mashul udhunaini, mengusap dua kuping dengan air yang baru, bukan air yang tadi bekas usapan kepala. Kemudian yang ke-7, takhlil, menyela-nyela kedua tangan dan juga kaki, termasuk menyela-nyela jenggot yang tebal di bagian muka. Kemudian yang ke-8, mendahulukan kanan dan kiri. Mendahulukan kanan daripada kiri. Yang ke-9 sekarang nih. At-taharatu salasan-salasan yaitu tiga kali. Jadi wudunya tiga kali. Jadi muka tiga kali. Tapi itu sunnah. Rukunnya cuma sekali. Jadi basuhan yang pertama, usapan pertama itu sudah cukup. Itu rukun. Yang kedua bagus, yang ketiga sunnah. Wa amma istihbabu kaunihi salasan dan kesunahan menigakalikan wudu fi hadis Utsman dalam hadis Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tawaddaa thalathan Nabi Muhammad wudu tiga kali. Jadi dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Utsman tidak mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu. Tapi Nabi Muhammad Sayyidina Utsman itu memanggil Humran. Humran itu pembantunya, budaknya Sayyidina Utsman. Kemudian Sayyidina Utsman itu wudu dengan air yang dibawakan oleh Humran. Sayyidina Utsman radhiyallahu an kemudian wudu tiga kali. Kemudian mengatakan dalam akhir hadisnya, "Hadza wudu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam." Wudu yang saya tadi kerja ini wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya itu ada menigakalikan basuhan gitu. Jadi basuhannya ditigakalikan. Tapi rukunya cuma satu. Artinya kalaupun satu aja selesai sudah wudunya. Tapi mau dapat kesunahan, ya tiga kali. Gitu kan. Mengusap kepala itu kan cukup usapannya bagian kecil aja, itu beres. Tapi kalau mau dapat pahala, menambah sunnah, ya seluruh kepalanya diusap. Gitu juga sama. Rawahu Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim wala farqa fi dzalika baina ar-ra'si wa ghairihi dan tidak ada bedanya wala farqa tidak ada bedanya Wow, Ustazah Eli. Orang-orang belum pada nonton, Ustazah Eli udah nonton duluan. Fafi hadis rawahu Muslim wala farqa dan tidak ada beda fi dzalika dalam hal menigakalikan basuhan baina ra'si antara kepala wa ghairihi atau bukan kepala. Jadi kan ada anggapan bahwa kepala seluruh anggota tubuh itu ditigakalikan basuhan atau usapannya kecuali kepala. Jadi kepala itu cukup sekali saja. Nah, tapi Imam Taqiyuddin Al-Hisni ini ingin ingin menjelaskan bahwa tidak ada bedanya kepala dan bukan kepala. Seluruh anggota tubuh itu disunnahkan tiga kali basuhannya. Disunnahkan tiga kali basuhannya. Wastahabba ba'dul ashab. Nah, kemudian ditampilkan tuh pendapat yang mengatakan bahwa usapan kepala cukup sekali saja. Wastahabba ba'dul ashab. Dan sebahagian ashab asy-Syafi'iyah, ulama asy-Syafi'iyah, ashab ini level apa istilahnya? Ashab itu ulama Syafi'iyah ring satu. Ring satu itu yang masanya dekat dengan Imam Asy-Syafi'i. Wastahabba ba'dul ashab. Dan sebahagian ashab asy-Syafi'iyah itu mensunnahkan mashar ra'si marratan, mengusap kepala marratan cukup sekali saja. Wahtajja bi anna dan hadis dan ashab ulama Syafi'i yang mengatakan mengusap. Jadi seluruh ini kita ulang nih. Imam Taqiyuddin Al-Hisni menjelaskan bahwa sunnah wudu itu menigakalikan basuhan atau usapan dan itu berlaku untuk seluruh anggota tubuh termasuk kepala. Termasuk kepala. Tapi ternyata ada sebahagian ashab ulama Asy-Syafi'iyah yang mengatakan seluruh anggota wudu memang ditigakalikan kecuali kepala. Apa dalilnya? Wahtajja bi anna haditha Utsman radhiyallahu anhu as-sihhah. Dalilnya bahwasanya ahaditha Utsman radhiyallahu taala anhu sihaha gitu. Bahwasanya hadis-hadis Sayyidina Utsman yang sahih tentang wudu itu tadullu ala mashur ra'si marratan, kesemua hadis tersebut tadullu menunjukkan ala mashur ra'si bahwasanya mengusap kepala marrotan cukup sekali saja. Qala, kemudian beliau mengatakan wa qad jaa fi Muslimin fi wasfi Abdullah bin Zaidin dan wa qad jaa. Ini qolanya siapa ya qolanya? Qala ini ba'dul ashab kali wa qad jaa fi Muslim telah datang. Ada riwayat dalam riwayat Imam Muslim fi wasfi Abdullah bin Zaid dalam ceritanya Abdullah bin Zaid ketika beliau menceritakan wudhu'in Nabi wudhu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zaid menceritakan wudhunya Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu masaha ra'sahu marratan wahidah. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu marratan wahidah, yaitu mengusap kepalanya sekali saja. Sekali saja. Jadi Imam Al-Hisni menjelaskan bahwa pendapat dari ashab seluruh bagian anggota bagian tubuh itu ditigakalikan aja, enggak ada masalah. Nah, cuman satu kepala, kepala cukup sekali saja itu. Wa qad qila. Qila. Nah, qila itu kita sebut kemarin tuh, qila itu sighat tad'if. Sekila itu untuk menunjukkan bahwa pendapat setelah ini adalah pendapat yang tidak dikuatkan. Waqad kila dan dikatakan an-Tirmidhiya. Bahwasanya Imam At-Tirmidhi hakahu anin nasi syafi'i. Beliau menceritakan an-nasi syafi'i dari perkataan Imam As-Syafi'i. Wal masyhuri dan yang masyhur min madhabi syafi'i dari pandangan madhab Syafi'iyah. Wabihi jazam al-jumhur. Ini pernyataan Imam At-Tirmidzi ya. Jadi Imam At-Tirmidzi dikatakan bahwa beliau itu adalah salah satu ulama hadis yang paling banyak meriwayatkan dari kitab Imam Asy-Syafi'i namanya Al-Amali. Jadi Imam Asy-Syafi'i punya kitab namanya Al-Amali, cuman enggak ada sampai sekarang. Maksudnya tidak ada apa namanya kitab yang sudah ditahqiq. Manuskripnya mungkin ada, tapi banyak cerita tentang kitab Al-Amali dalam kitab-kitab ulama Syafi'i. Termasuk salah satu ulama yang paling rajin mengutip dari pernyataan Imam Asy-Syafi'i dari kitab Al-Amali Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi. Jadi bahkan Imam At-Tirmidzi periwayatan hadisnya banyak mengambil dari periwayatan Al-Amali gitu. Jadi hadis-hadis yang ada di Al-Amali itu disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Sebagaimana Imam Al-Baihaqi adalah imam hadis, ulama hadis yang paling banyak meriwayatkan dalil-dalil Asy-Syafi'iyah. Imam Al-Baihaqi dan juga Imam Ibnu Khuzaimah. Karena mereka berdua Syafi'i kan. Fikihnya fikih Syafi'i gitu. Imam At-Tirmidzi termasuk. Imam At-Tirmidzi termasuk ulama Asy-Syafi'i fikihnya yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kitab Al-Amali Imam Asy-Syafi'i. Wa qila dikatakan anna At-Tirmidzi bahwasanya Imam At-Tirmidzi hakahu an Nashr Syafi'i, beliau menceritakan dari apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, wal masyhuri min madhhab Asy-Syafi'i, dan juga pendapat yang masyhur dalam madhab Asy-Syafi'i, wa bihi jazama al-jumhur, dan ini juga yang dikuatkan dipegang oleh jumhur ulama Asy-Syafi'iyah, annahu yustahabbu, bahwasanya disunnahkan, yustahabbu disunnahkan, mashuhu mengusap kepala salasan tiga kali. Wa hujjatu dzalika, dalilnya gitu. Tadi kan yang bilang usap kepala cukup sekali dalil Sayyidina Utsman, hadis Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, bahwa Sayyidina Utsman kalau wudunya itu ketika beliau menceritakan tentang wudunya Nabi ya pala cuman sekali. Begitu juga Abdullah bin Zaid radhiyallahu an ketika menceritakan wudunya Nabi pala cuman sekali doang. Nah, dalil atau hujah pendapat yang mengatakan usapan kepala tiga kali sunnahnya hadis Utsman juga. Jadi hadis Utsman diriwayatannya banyak. Wa hujjatu dzalika, dan dalilnya itu artinya pendapat mengusap kepala tiga kali hadis Utsman, hadisnya Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu semoga Allah meridainya, wa fi riwayatin Abi Dawud, wa fi riwayati Abi Dawud fi hadis Utsman radhiyallahu taala anhu, dan dalam riwayat Sayyidina, dalam riwayat Imam Abi Dawud dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu salasan, Nabi Muhammad mengusap, masaha mengusap ra'sahu kepalanya salasan tiga kali gitu. Ini riwayat yang dijadikan dalil oleh Imam At-Tirmidzi termasuk ulama Asy-Syafi'i yang mengatakan kepala diusap tiga kali. Naam. Ya, fi sanadihi Amir bin Syaqiq. Dalam sanad hadis ini bahwa nasanya Nabi Muhammad mengusap tiga kali ada perawi namanya Amir bin Syaqiq. Amir bin Syaqiq qala al-Hakim, Imam Al-Hakim mengatakan la a'lamu fi Amirin ta'anan. Aku la a'lam, aku tidak mengetahui fi Amirin, terhadap Amir ini ta'nan, ada satu tuduhan apapun. Biwajhin minal wujuh, apapun jalurnya enggak ada. Saya enggak pernah dengar ada tuduhan terhadap Amir. Jadi maksud Imam Al-Hakim bahwa hadis ini enggak ada masalah, hadis ini sahih. Karena yang dikatakan oleh orang-orang itu Amir bin Syaqiq itu masalah dalam sanadnya, ternyata saya tidak menemukan ada tuduhan terhadap Amir bin Syaqiq bahwa beliau adalah orang yang bermasalah. Biwajhin minal wujuh, dari segala penjuru sisi, dari segala sisi sanad, dari segala sisi jarh wa ta'dil, saya tidak melihat ada orang yang melakukan tuduhan terhadap Amir. Maka Amir ini adalah orang yang bersih dari segala tuduhan, maka hadis yang diriwayatkan pun menjadi sahih. Itu kata Imam Al-Hakim. Tapi agak curang juga ya. Curang dalam arti mestinya dibandingkan juga dengan Imam Ibnu Mu'in, ulama yang juga punya kitab Jarh wa Ta'dil gitu. Ini bukan cuma Imam Al-Hakim, bagusnya disampaikan juga ulama yang jarh wa ta'dil lain tentang komentarnya terhadap Amir bin Syakik. Tapi apapun itu, bahwa ada dua pendapat dalam Asy-Syafi'iyah. Jadi sebahagian ashab Asy-Syafi'i. Jadi seluruh apa menigakalikan anggota tubuh dalam wudhu, basuhannya, muka, tangan, kaki, semua sepakat itu tiga kali sunnahnya. Kumur-kumur ya tiga kali, istinsyak ya tiga kali, muka ya tiga kali, tangan yang tiga kali. Semua sepakat itu. Yang jadi problem tuh ngusap kepala. Nah, ngusap kepala tuh sunnahnya sekali doang, apa tiga kali gitu kan. Kata Imam Al-Hisni ada dua pendapat. Sebahagian ashab mengatakan ngusap kepala ya sekali aja. Sebagaimana hadis Sayyidina Utsman, hadis-hadis yang sahih tentang wudunya Nabi itu cuma sekali kepala. Akan tetapi Imam At-Tirmidzi justru meriwayatkan, termasuk Imam Abi Dawud meriwayatkan ada hadis bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya tiga kali. Yang usap kepala tiga kali itu kemudian dikritik oleh sebahagian ulama bahwa hadisnya dhaif karena ada Amir bin Syaqiq yang dikatakan punya problem. Tapi Imam Al-Hakim justru membela, gitu kan? Imam Al-Hakim justru membela bahwa la a'lamu fi amirin ta'anan biwajhin minal wujuh. Saya enggak pernah lihat tuh ada orang melakukan tuduhan terhadap Amir. Biwajhin minal wujuh, dari segala sisi jarh wa ta'dil, Amir bin Hakim tuh, Amir bin Syakik orang yang bersih, tidak ada tuduhan sama sekali. Wa fi Ibn Majah, dan dalam riwayat Imam Ibn Majah, anna Aliyan, bahwasanya Sayyidina Ali karramallahu wajha radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya, tawaddu'a thalathan thalathan, beliau mengusap atau membasuh berwudu tiga kali dalam setiap basuhannya, wa masaha ra'sahu thalathan, dan mengusap kepalanya tiga kali. Waqala, kemudian di akhir wudu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan hadza wudu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Jadi ini apa namanya sunnah yang ke-9. Sunnah yang ke-10 belum disebutin tuh, al-muwalah. Disebutin tapi belum dijelasin. Al-muwalah itu tidak ada adanya ketersambungan al-muwalah. Batasan tambung itu apa? Batasannya sampai kering. Jadi kita ngusap basuh muka begitu. Maka setelah basuh muka langsung pindah ke rukun selanjutnya yaitu basuh tangan gitu. Sampai jangan sampai sudah kering baru kemudian nyambung. Itu namanya al-mualah, bersambung. Tapi itu mualah hukumnya sunnah. Karena dalam banyak riwayat kita jemputkan Nabi Muhammad SAW termasuk para sahabat wudunya di rumah kemudian menyisakan kaki. Jadi kaki beliau basuh ketika dekat dengan Masjid Nabawi. Mereka sudah wudu di rumah. Kemudian ketika, tapi menyisakan kaki. Nah, jalan daripada rumah ke kaki ke Masjid Nabawi itu kan butuh waktu yang bekas wudu yang muka tangan itu udah kering. Nah, berarti kan mualahnya nggak ada. Gitu. Tapi itu dilakukan oleh banyak sahabat. Jadi wudu di rumah kemudian nyisain kaki. Kakinya kapan? Ntar kalau udah nyampe Masjid Nabawi baru kakinya dibasuh. Berarti kan memisahkan antara rukun wudu dengan rukun wudu yang terakhir yaitu basuhan kaki. Nah, dan itu dilakukan. Maka itu al-mu'alah hukumnya bukan wajib, hukumnya bukan rukun. Al-mu'alah itu hukumnya sunnah. Karena banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang wudunya di rumah kemudian menyisahkan kaki. Jalannya dia dari rumah ke Nabawi itu membuat bekas wudu yang di muka dan di tangan hilang. Udah kering, sehingga sudah tidak lagi disebut sebagai al-mu'alah. Nah, walaupun tidak al-mu'alah, tapi wudunya tetap diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Itu berarti wudunya sah. Itu mu'alah. Wallahu a'lam wa ahmal al-musannifu rahimahullahu sunanan. Kata Imam Taqiyuddin al-Husni, wa ahmal al-musannifu rahimahullahu sunanan. Al-Musannib ini Syekh Abi Suja melewatkan atau mengabaikan sunanan banyak-banyak sunnah yang lain. Jadi sunnah yang disebutkan dalam kitab Matan Abi Suja ini 10. Cuman kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni Kifayatul Akhyar, ahmal al-Musannib. Al-Musannib Syekh Abi Suja banyak melewatkan sunnah-sunnah yang lain. Beliau mengabaikan sunnah-sunnah wudu yang lain. Minha di antara sunnah wudu yang diabaikan atau tidak ditulis oleh Imam Syekh Abi Suja, mashur raqabah, mengusap leher gitu. Ini mengusap leher ini sunnah. Mengusap leher. Wa sahaha Ar-Rafi'i, disahihkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Ar-Rafi'i. Jadi mengusap leher ini termasuk sunnah wudu yang disahihkan oleh Imam Ar-Rafi'i fi Syarh Shaghir dalam kitabnya Syarh Shaghir. Jadi Imam Ar-Rafi'i punya dua syarah namanya Asyarhah Asyarhul Kabir dengan Asyarhul Shaghir. Dari kita, untuk kitab apa? Untuk kitab Imam Al-Ghazali namanya Al-Wajiz. Jadi Al-Wajiz itu kitabnya Imam Al-Ghazali disyarah oleh Imam Ar-Rafi'i jadi dua buku. Pertama Asyarhul Shaghir, yang kedua Asyarhul Kabir. Asyarhul Kabir ini namanya Al-Fathul Fathul Aziz. Fathul Aziz namanya Asyarhul, itu nama kitab untuk Asyarhul Kabir. Nah, yang kemudian Fathul Aziz ini kan diringkas lagi oleh Imam An-Nawawi jadi kitab Raudhatut Thalibin gitu. Jadi Imam Ar-Rafi'i punya dua kitab yang mensyarah tentang Al-Wajiznya Imam Al-Ghazali. Al-Wajiz Imam Al-Ghazali disyarah oleh Imam Ar-Rafi'i jadi dua. Pertama Asyarhu Shaghir, yang kedua Asyarhu Al-Kabir. Jadi mengusap leher itu sunnah wudu. Sunnah wudu yang disahihkan oleh Imam Ar-Rafi'i fi Syarh Shaghir dalam kitabnya Syarah Shaghir. Annaha sunnatun, disebutkan dalam kitab Syarah Shaghir, annaha sunnah, bahwasanya mengusap leher itu sunnah. Wahtajja fi syarhil kabir, kemudian Imam Ar-Rafi'i memberikan hujjah, ahtajja memberikan dalil, fi syarhil kabir dalam kitabnya Syarah Al-Kabir, bi annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad mengatakan, mashur raqabati amanun minal ghil, mengusap leher amanun minal ghilli, itu simbol keamanan atau simbol keselamatan, minal ghil, dari sifat al-ghil. Apa al-ghil? Al-ghil itu hasad, iri, dengki. Enggak boleh lihat orang senang gitu. Lihat temannya senang dikit langsung iri. Lihat tetangganya Roman kaya dikit, nah, langsung dia hasad. Itu namanya al-ghil. Kata Imam Rafi'i, mengusap leher itu sunnah. Dan sunnahnya mengusap leher didasarkan kepada dalil Nabi Muhammad SAW mengatakan, mashur raqabati, mengusap leher itu amanun minal ghil, itu menyelamatkan kita dari hasad, dari sifat hasad, sifat dengki, sifat iri, dari sifat al-ghil. Ini hadis ya, tapi hadisnya ini enggak sahih nih. Kemudian Imam Nawawi mengkonter, apa, menanggapi hadis itu, menolak sebenarnya. Wa'taradu itu artinya menolak. Imam An-Nawawi menolak. Jadi kan salah satu khas karakternya tariqat al-Iraqi itu dhabt. Jadi dalam mazhab Syafi'i kan ada dua tariqah. Tariqah al-Iraqiyin dengan tariqah Khurasini. Khurasaniyin. Khurasaniyin itu terkenal dengan luasnya wawasannya. Jadi informasinya banyak, masalahnya banyak. Masalah yang disebutkan oleh orang-orang Khurasi. Nah, Imam Ar-Rafi ini termasuk ujung tombaknya tariqat al-Khurasiyun. Jadi tombak apa, ujung tombak al-Khurasiyun itu Imam Ar-Rafi'i, ujung tombaknya al-Iraqi itu Imam An-Nawawi. Salah satu perbedaan yang mencolok dengan Khurasaniyun dengan Iraqiyun itu adalah masalah yang banyak disebutkan oleh Khurasan, akan tetapi al-Iraqi lebih sedikit, cuman lebih dhabt. Dhabt itu lebih, tahqiqnya lebih mantap gitu. Lebih memastikan ini sahih. Dan bedanya laginya bahwa Imam An-Nawawi termasuk min ulama at-takhrij. Apa itu takhrij kalau bahasa Indonesia? Filterisasi. Jadi ulama yang sebelum An-Nawawi mengucapkan masalah-masalah, nah Imam An-Nawawi mentakhrij, memfilter mana yang beneran pendapat Asy-Syafi'iyah, mana yang bukan Asy-Syafi'iyah. Mana yang sesuai dengan periwayatan Asy-Syafi'iyah, mana yang tidak sesuai gitu. Nah, mengusap leher itu disunnahkan oleh Imam Rafi'i dalam wudu. Akan tetapi Imam Nawawi mengatakan enggak sunnah. Wa taradhan Nawawi di Imam An-Nawawi menanggapi itu, menolak itu. Faqala, kemudian beliau mengatakan la yumsah. Yang benar bukan la yumsah tapi la tumsah. Jadi kalau teman-teman punya kitab tulisannya la yumsah, titiknya dipindahin, naikin ke atas. Yang benar la tumsah, karena ar-raqabah itu mu'annas. Jadi mu'annas itu ya tumsah, bukan yumsah. La tumsahu, tidak diusap itu raqabah leher, li'annahu, bahwa karena sebab lam yasbut afiha, tidak ada yang dalam masalah mashur raqabah ini, lam yasbut syai'un, tidak ada sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada riwayat yang pasti tentang ini gitu. Tentang kesunahan ini tidak ada riwayatnya, lam tasbut, tidak ada sesuatu yang tetap yang kuat dalam hal mengusap leher ini. Wa li hadza, dan karena itu juga lam yadhkurhu Syafi'i, tidak pernah disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, wa mutaqaddimul ashab, dan juga ashab-ashab yang generasi pertama. Wahuwa shawab, dan inilah pendapat yang benar. Pendapat yang benar itu bahwa mengusap leher itu bukan sunnah. Jadi Imam Ahlisni ini, Taqiyuddin Ahlisni Kifayatul Akhyar, ingin memberikan kita wawasan sebenarnya. Dan rasanya Imam Taqiyuddin Ahlisni juga enggak mengatakan mashhur raqabatu sunnah. Cuman beliau ingin memberikan wawasan kepada pembacanya bahwa di antara ulama kita ada yang mensunnahkan mashhur raqabah. Akan tetapi mashhur raqabah itu kemudian dibantah oleh Imam An-Nawawi. Dan kaidahnya sudah kita ulang-ulang ya. Jadi dalam mazhab Asy-Syafi'i itu tinggal kita lihat Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Kalau ada satu masalah, Imam Ar-Rafi'i bilang A, Imam Nawawi juga bilang A, wah itu pendapat mazhab. Ittifaqu Syekhon, bersepakatnya dua syekh Asy-Syafi'iyah yaitu Nawawi dengan Ar-Rafi'i, itu bukti bahwa itu pendapat mazhab. Sudah tidak ada lagi perdebatan. Akan tetapi kalau kemudian Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi berselisih, maka siapa yang diambil pendapatnya? Imam An-Nawawi. Karena Nawawi adalah ulama takhrij, sedangkan Imam Ar-Rafi'i tidak bukan merupakan ulama takhrij. Jadi dia memfilter. Kalau di antara kitab-kitab Nawawi berbeda, maka mana yang diambil? Sebahagian ulama Syafi'i mengatakan apa yang disebutkan dalam kitab tahqiq itulah yang jadi mu'taman. Jadi Imam Nawawi kitabnya lumayan banyak tuh. Ada ya tadi Raudhatut Thalibin, Minhajut Thalibin, ada Tanbih tahqiq, Tahqiqut Tanbih, Tashihut Tanbih. Kemudian ada At-Tanqih gitu. Jadi banyak kitabnya Nawawi. Sampai mana tadi, wa huwa swab, dan inilah pendapat yang benar bahwa mengusap leher itu bukan kesunahan wudu. Qala fi syarhil muhadzabi, beliau Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab syarah al-muhadzab wal hadith, dan hadis yang disebutkan Imam Ar-Rafi'i tadi, mashhur raqabati amanun min al-ghil, maudhu, hadisnya maudhu. Wah, maudhu itu lebih levelnya lebih rendah daripada dhaif. Kalau dhaif itu kan ya hadisnya ada, perawinya ada, sanadnya benar. Cuman di antara sanad itu ada perawi yang tertuduh, yang cacat. Entah karena bohong atau dituduh bohong atau masalah yang lain. Tapi kalau maudhu itu emang hadisnya gak ada. Bikin-bikinan. Gitu. Tau-tau muncul aja hadisnya, perawinya siapa, sanadnya di mana, kitab hadis yang meriwayatkan mana. Gak ada namanya maudhu palsu. Qala al-Hamawiyyu. Imam Al-Hamawi mengatakan syarihut tanbih. Imam Al-Hamawi termasuk ulama yang mensyarah kitab tanbih. Tanbih itu, teman-teman yang dirahmati Allah, tanbih itu kitabnya Imam Asy-Syirazi. Nah, jadi perlu ditekankan di sini para jemaah yang dirahmati Allah, teman-teman. Ada lima kitab matan. Lima kitab matan itu maksudnya lima kitab yang menjadi rujukan utama dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dan dari lima itulah kemudian kitab Asy-Syafi'i lahir. Jadi seluruh ulama Asy-Syafi'i kitabnya lahir dari lima matan ini, gitu. Entah itu jadi syarahnya, entah itu jadi ikhtisarnya. Jadi utamanya itu lima matan. Pertama Mukhtasar Al-Muzani, kemudian yang kedua Al-Wajiz Imam An-Nawawi, Imam Al-Ghazali, Yang ketiga Al-Wasit Imam Al-Ghazali. Yang keempat Al-Muhadzab Imam Asy-Syirazi. Yang kelima Al-Tanbih Imam Asy-Syirazi. Jadi dua punya Al-Ghazali, dua punya Asy-Syirazi dan satu Imam Al-Muzani. Ini lima matan yang menjadi standar utamanya mazhab Asy-Syafi'i. Dari lima kitab inilah kemudian ulama Syafi'i bikin kitab lebih banyak lagi. Mukhtasar Al-Muzani, At-Tanbih li-Syirazi, Al-Muhadzab li-Syirazi, Al-Wajiz lil-Ghazali, Al-Wasit lil-Ghazali. Buku 24 itu. Ya teman-teman dirahmati Allah, bagi yang ingin menggiat mendalami Asy-Syafi'iyah mesti tahu kitab tersebut. Nah, dari lima kitab itu jadi kitab apa aja? Kayak Al-Wajiz. Al-Wajiz itu kan jadi kitab Al-Fathul Aziz gitu. Kemudian dari kitab Al-Wasit itu jadi kitab apa? Al-Muharrar dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya lima kitab tersebut menjadi acuan utama. Nah, Imam Al-Hamawi termasuk salah satu ulama yang mensyarah kitab At-Tanbih. At-Tanbihnya Imam Asy-Syirazi. Jadi Imam Al-Hamawi termasuk ulama yang mensyarah kitab At-Tanbihnya Imam Asy-Syirazi. Dalam syarahnya tentang kitab Tanbih, beliau mengatakan Al-Jadid, pendapat yang baru, pendapat jadid, qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i, anna mashu raqabah, bahwasanya mengusap kepala, mengusap leher, laisa bisunnatin, bukanlah sebuah kesunahan. Anna mashu raqabati, mengusap leher bukanlah kesunahan. Wa muqtadahu anna fi dhalika qawlaini. Dan inti masalah yang disebutkan oleh Imam Al-Hamawi bahwa dalam hal tersebut ada dua qawl, yaitu qawl yang mengatakan mashu raqabah sunnah dan mashu raqabah tidak sunnah. Tapi yang shohab, yang ditekankan, yang dikuatkan oleh ulama Syafi'i bahwa mashu raqabah, mengusap leher, itu bukan kesunahan. Wallahu a'lam. Jam berapa nih? Nah, tanggung dikit lagi. Wa minha, dan di antara sunnah-sunnah wudu yang tidak dituliskan oleh Imam Al-Bishuja, Syekh Al-Bishuja, ad-da'awat, yaitu doa-doa ala a'dha'il wudu, di setiap anggota wudu. Kita sering dengar kan orang ketika wudu muka kemudian berdoa Allahumma, kemudian ketika tangan kanan Allahumma atini kitabi biyamini, kemudian pas wudu tangan kiri Allahumma la tu'tini kitabi biyasari, kan gitu. Jadi setiap anggota tubuh ada doanya. Nah, doa di setiap anggota tubuh itu sunnah apa enggak? Nah, ini dijelaskan. Qalahu Rafi'iyyu, itu dijelaskan oleh Imam Ar-Rafi'i. Jadi sunnah wudu yang lain diantaranya adalah doa-doa di setiap anggota wudu. Qalahu Rafi'i, itu dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i. Jadi yang mengatakan doa-doa wudu itu sebuah kesunahan adalah Imam Ar-Rafi'i. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan hadhihi al-ad'iyatu, doa-doa ini, doa yang tadi disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i bahwa muka doanya begini, tangan, dan bahkan di antara kita tuh ada yang anggap itu sebuah syarat. Ini di antara orang kita nih Indonesia nih, ya kan, kalau kita wudu di masjid, di musala, tempat wudu, kita sering mendengar ada orang setiap basuhan muka dia doa, basuhan tangan dia doa, basuhan tangan kaki dia doa. Setiap anggota tubuh ada doanya. Dan banyak di antara kita menganggap bahwa doa-doa itu adalah syarat. Bahwa kalau enggak doa itu kemudian wudunya enggak sah gitu ya. Ada kesunahannya, ada. Kata Imam Ar-Rafi'i, kesunahan itu ada. Imam Ar-Rafi'i mengatakan bahwa kesunahan wudu salah satunya adalah doa di setiap anggota wudu. Tapi kata Imam An-Nawawi, qala An-Nawawi, akan tetapi Imam Nawawi mengatakan hadhihi al-ad'iyatu, doa-doa ini, doa yang tadi sebutin, wudu apa muka doanya ini, tangan ini, la aslalaha, itu tidak ada asalnya. Tidak ada dalilnya, tidak ada teksnya gitu. Maksudnya Imam Nawawi mengatakan doa itu kagak ada karena enggak ada hadisnya gitu. Walam yadhkurha illa, ini kesalahan ini penting teman-teman yang dirahmati Allah. Walam yadhkurha Asy-Syafi'iyyu benernya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin kitab Kifayatul Akhirnya ada tambahan walam yadhkurha illa Asy-Syafi'i. Itu salah ya. Yang benar tuh ilahnya dicoret. Jadi enggak ada ilah. Walam yadhkurha asy-Syafi'iyyu wal jumhur. Jadi enggak ada make ilah. Justru kalau make ilah jadi aneh tuh. Berarti doa-doa itu disebutkan oleh Imam Syafi'i enggak? Doa tersebut tidak ada asalnya dan tidak pernah disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i wal jumhur. Jadi ilahnya tuh dihapus. Dari mana Ustaz tahu ilahnya? Dari kitabnya Imam Nawawi. Ini kan Imam Taqiyuddin Al-Hisni mengutip pernyataan Imam Nawawi. Dari kitab ini, dari kitab Raudhatut Thalibin. Dalam kitab Raudhatut Thalibin teksnya, hadhihi al-ad'iyatu la asla laha wa lam yadhkurha asy-syafi'iyyu. Jadi enggak pakai ilah. Ini kalau pakai ilah jadi artinya jadi beda lagi ya. Mudah-mudahan paham nih teman-teman. Hadhihi al-ad'iyatu la asla laha wa lam yadhkurha asy-syafi'iyyu wal jumhur. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita lanjut di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan di sunnah-sunnah yang lain, yaitu al-isti'anatu, minta tolong. Wudunya minta tolong. Entah itu minta tolong dituangin air atau minta tolong dimintain basuh air. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita lanjut di pertemuan akan datang hari Rabu. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi keluangan waktu untuk bisa mengkaji kitab Kifayatul Akhyar lagi. Bagi teman-teman asatid, teman-teman sarjana-sarjana muslim, dan juga para kiai, dan juga para tokoh masyarakat, ajengan yang mengikuti kajian ini, saya mohon dengan sangat koreksiannya. Kalau memang menemukan ada kekeliruan bacaan dalam bacaan yang tadi kita baca atau bacaan di episode-episode sebelumnya, saya amat senang sekali kalau kemudian mendapat koreksian. Baik dari kesalahan baca atau salah pengertian atau justru salah penjelasan. Saya dengan amat sangat senang sekali menerima koreksian tersebut. Bisa melalui kolom komentar atau langsung ke nomor pribadi saya yang tertera di deskripsi di YouTube ini, yaitu di Telegram. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah kita lanjut di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.